بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إخوة الإيمان رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ta'lim, majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberkahi aktivitas dan kegiatan kita pada malam hari ini berbarengan dengan turunnya hujan sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan banyak kebaikan. Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan kita lebih bertakwa, lebih beriman, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan kepada semua pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal iman rahimakumullah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa bahasan kita atau kajian kita pada malam hari ini adalah surat Al-Munafiqun. Ada yang menyebutnya dengan surat Al-Munafiqun dan ada pula yang menyebutnya dengan surat Al-Munafiqin. Yang satu alal haqiyah, yang satu lagi alal idhafah. Tapi dua-duanya sama. Maksudnya adalah surat Al-Munafiqun sebagai surat yang ke-63 dalam urutan mushaf. Surat yang ke-63 dalam urutan mushaf. Dan surat ini adalah surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Kita seringkali mengatakan bahwa surat Madaniyah adalah surat yang turun sesudah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, yang menjadi batasan pembeda antara Makkiyah dan Madaniyah adalah waktu turunnya, bukan sekedar tempat tapi waktu turunnya. Kalau turun sebelum hijrah disebut Makkiyah, tapi kalau turun sesudah hijrah disebut Madaniyah. Ini pendapat yang rajih yang disebutkan oleh para ulama dan mufassirun. Jumlah ayat dari surat Al-Munafiqun ada 11 ayat. Dan ini terkait dengan kondisi orang-orang munafik. Jadi dari namanya saja sudah jelas bahwa ayat ini tema besarnya adalah tentang orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik ini munculnya di Madinah, bukan di Mekah. Kalau di Mekah belum ada orang munafik, karena ketika itu Islam masih belum kuat, ketika itu Islam masih lemah, baru beberapa orang yang masuk ke dalam agama Islam, dan orang-orang kafir terang-terangan memperlihatkan kekufurannya, tidak takut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Di lain sisi, Rasulullah dan para sahabat juga berusaha menahan diri, walaupun mereka melakukan banyak tindakan yang zalim kepada Rasulullah dan sahabat. Mereka menganiaya para sahabat, mereka menyiksa para sahabat, mereka mengatakan Rasulullah sahir, tukang sihir, kahin, dukun, disebut lagi majnun, orang gila, macam-macam yang mereka katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada di antara sahabat yang kemudian melakukan balas dendam kepada mereka. Rasulullah menyuruh mereka untuk bersabar. Bahkan ketika keluarganya Yasir disiksa dan dibunuh, bahkan Sumayyah menjadi syahidah pertama di dalam Islam, ketika Rasulullah melalui mereka, menjumpai mereka yang baru saja disiksa oleh orang-orang kafir di Mekah ketika itu, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan lawan saja mereka, tidak. Tapi Rasulullah mengatakan sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, Allah akan memberikan surga kepadamu. Jadi ini kesabaran. Jadi pada masa dakwah di Mekah, umat Islam dalam kondisi yang lemah ketika itu, baru berdakwah Rasulullah kepada orang-orang Mekah. Tidak ada kekuatan yang signifikan yang dimiliki oleh umat Islam. Baru ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, di sana ada kekuatan. Di sana ada sejumlah sahabat yang siap dengan kekuatan mereka, keberanian mereka, sudah punya eksistensi dan diakui. Ketika itulah orang-orang kafir mulai melihat bahwa Islam, Rasulullah dan para sahabat kekuatan yang ditakuti dan disegani. Mereka tidak bisa melakukan perbuatan yang sewenang-wenang kepada umat Islam, kepada sahabat. Kalaupun mereka mau melawan, melawannya secara rahasia, sembunyi-sembunyi. Mereka takut kepada umat Islam. Nah, ketika itulah muncul penyakit nifak. Akhirnya mereka menyembunyikan kekufuran mereka. Ini di kota Madinah. Jadi awal munculnya sifat munafik itu di kota Madinah, dan itu diawali oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi inilah yang pertama kali memunculkan sifat munafik. Jadi mereka yang terlebih dahulu menjadi orang-orang munafik, kemudian diikuti sesudah itu oleh orang-orang Arab Madinah, asli Madinah, yang mereka terpengaruh dengan orang-orang Yahudi. Jadi mereka melihat bahwa menjadi orang munafik cukup aman ya bagi mereka. Mereka merasa aman sebagai orang munafik, akhirnya ditiru oleh sebagian orang kafir Madinah. Nah, ini ikhwafillah rahimakumullah. Kenapa surat Al-Munafiqun kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berdakwah di Madinah? Ini berisi arahan-arahan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat bagaimana mengenali karakter dan sifat orang-orang munafik. Dan tokoh munafik yang terkenal ketika itu, yaitu diantaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik yang terkenal ketika itu sebagai pimpinan, diikuti oleh beberapa orang-orang munafik yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang pertama ini, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idha ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lam innaka larasuluh wallahu yashhad innal munafiqin lakadhibun. Ini ayat pertama yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Munafiqun ini. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, idza ja'akal munafiqun, jika datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khitabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan kepada Rasulnya, kalau datang kepadamu orang-orang munafik. Kalau datang kepadamu orang-orang munafik. Jadi manusia ini ada tiga kelompok besar, mukmin dan kafir. Sebetulnya ada dua, tapi kalau kita mau bagi menjadi tiga, yang ketiga ini adalah munafik. Jadi mukmin, kafir dan munafik. Allah Ta'ala mengatakan kalau datang kepadamu orang-orang munafik. Al-munafik dalam bahasa Arab berasal dari kata an-nafaq. An-nafaq yaitu jalan yang punya dua pintu. Ya, jalan yang punya dua pintu. Biasanya binatang sering membuat jalan di dalam tanah. Dia punya jalan keluar lubang di satu sisi, tapi dia bikin lagi lubang di sisi yang lain. Sehingga kalau ada yang menyerang dari satu lubang, dia akan lari ke lubang yang lainnya. Ini yang kemudian disebut dengan an-nafaq. Atau dalam istilah sekarang, terowongan itu juga disebut dengan an-nafaq. Karena punya dua lubang. Punya dua lubang. Dia bisa ke arah lubang yang satunya atau ke arah yang satunya. Jadi orang-orang munafik ini adalah orang yang berdiri di atas dua kaki. Tergantung mana yang lebih maslahat secara duniawi kepada dia. Kalau kira-kira berpihak kepada kelompok muslim, dia akan bersama dengan kelompok muslim agar selamat. Kalau ternyata membahayakan, dia akan bersama dengan kelompok kafir. Sebetulnya hatinya kafir, cuma untuk cari selamat kadang-kadang kumpul juga dengan umat Islam. Jadi yang menjadi dasar bagi orang munafik adalah maslahah duniawiyah, kepentingan duniawi, yang penting selamat. Jadi dia berdiri di atas dua kaki, di mana dia harus berpijak. Kalau ini menyelamatkan dia, dia akan berpijak ke arah kanan, atau kalau ini yang akan menyelamatkan dia, dia akan berpijak ke arah kiri. Begitu seterusnya. Yang menjadi perhitungan mereka bukan kebaikan di akhirat, tidak, bukan agama, tetapi adalah kepentingan dunia. Mana yang lebih memberikan maslahat di dunia. Makanya mereka punya dua muka, ya, punya berwajah dua, ya, berwajah dua. Ini orang munafik. Dan itu yang selalu ditonjolkan, ditunjukkan oleh mereka.